الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada kesempatan yang lalu mengenai barokah daripada amalan sahur, suatu amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana barokah dari sahur tersebut kembalinya kepada perkara duniawi dan perkara ukhrawi. Perkara duniawi dari sisi seseorang dapat merasakan semangat untuk melakukan amalan-amalan dan juga pekerjaan-pekerjaan dalam keadaan dia berpuasa apabila dia sempat makan sahur, tidak lemas, tidak merasakan berat. Adapun dari sisi ukhrawi, manfaat yang bisa didapatkan di akhirat yaitu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia telah menetapkan atau menerapkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas pula bahwasanya sahur tersebut teranggap, yaitu seorang dianggap telah melakukan sahur, mendapatkan barokah daripada sahur ketika dia memakan atau meminum, baik itu minuman yang sedikit ataupun minuman yang banyak, makanan yang sedikit ataupun makanan yang banyak, sesedikit apapun makanan atau minuman yang dimakannya, dikonsumsinya ketika waktu sahur, berarti dia sudah mendapatkan barokah daripada sahur tersebut, sudah dianggap sebagai seorang yang melakukan sahur. Kemudian Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala melanjutkan kepada beberapa poin yang ditujukan kepada beberapa pihak yang melakukan penyelisihan tentang amalan sahur ini. Di antaranya orang yang bermudah-mudahan menggampang-gampangkan sahur, makan pada saat malam hari, kemudian tidur dalam keadaan sudah kenyang, sehingga merasa tidak lagi butuh untuk bangun sahur dan makan sahur. Dan yang lebih parah apa? Meninggalkan pula perkara yang wajib, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Maka yang seperti ini dia telah terluputkan dari keutamaan yang begitu besar, yaitu makan sahur, dan lebih dari itu telah mendapatkan dosa ketika dia meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kemudian khairul rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan atau kaedah alam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam untuk beristirahat dan menciptakan siang untuk bekerja dan beraktivitas. Nah, pada bulan Ramadan ini di sebagian tempat dan di sebagian negeri kaum muslimin banyak dari masyarakat yang melanggar kaedah dan ketentuan alam ini, di mana mereka pada waktu pagi hari dan siang hari berada dalam keadaan terlelap, seakan-akan berada dalam keadaan atau seakan-akan berada pada waktu malam, dan ketika saat malam hari mereka semua terjaga, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan pada siang hari, seakan-akan mereka memang berada dalam keadaan siang hari. Makanya seperti ini menyelisihi sunnatullah, di mana kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu ayat pada surat An-Naba, waja'alnal laila libasa waja'alan nahara ma'asha. Kami telah menjadikan malam sebagai penutup dan siang sebagai tempat untuk mencari kehidupan, mencari penghidupan, beraktivitas. Dan juga telah kita sebutkan pula ayat pada surat Al-Isra, waja'alna al-laila wan nahara ayatain fa mahawna ayata al-laili waja'alna ayata an-nahari mubshirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Dan kami telah menciptakan, telah menjadikan malam dan siang sebagai dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menghapuskan ayat berupa malam hari, kemudian kami jadikan ayat berupa siang hari menjadi terang benderang, supaya kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian, dan supaya kalian mengetahui jumlah hitungan tahun dan juga perhitungan dalam hal yang lainnya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami tetapkan dengan serinci-rincinya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat surat Al-Isra ini, ayat yang ke-12. Dan kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala wa li hadza qala, oleh karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman, litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Qala ai, yakni yang dimaksud, fi ma'ayishikum wa asfarikum wa nahwi dzalik, supaya kalian itu bisa mencari penghasilan untuk diri kalian, mencari nafkah untuk diri-diri kalian dan keluarga kalian, dan juga melakukan safar pada siang hari tersebut. Jadi untuk siang hari dilakukan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, mencari nafkah, bekerja, kemudian melakukan safar dan yang semisalnya. Kemudian ayat selanjutnya atau potongan ayat yang selanjutnya, walita'lamu adad as-sinina wal hisab, dan supaya kalian mengetahui jumlah tahun dan juga perhitungan yang lainnya. Fa innahu law kana az-zamanu kulluhu nasfan wahidan wa uslubun mutasawiyan lama 'urifa syai'un min dzalik. Karena kalau saja waktu yang berlalu ini semuanya berada dalam satu keadaan, dalam satu cara yang sama yang tidak berbeda, misalnya malam terus atau siang terus, apa akibatnya? Lama urifa syai'un min dzalik, tidak akan diketahui berapa jumlah tahun yang sudah lewat atau berapa jumlah yaitu hari yang tersisa untuk perkara sewa menyewa, atau kemudian kapan jatuhnya tempo untuk suatu hutang tertentu. Tidak akan diketahui yang seperti itu kalau malam saja keadaannya, maka tidak akan ada kalender, tidak akan ada penanggalan, tidak akan tahu kapan Ramadan, kapan bulan Syaban, kapan bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya. kapan selesainya masa iddah bagi yang kemudian beriddah dengan bulan, ya. Tidak akan diketahui yang seperti ini, ya, ketika keadaan waktu itu hanya siang saja, atau hanya malam saja, atau hanya sore saja, atau hanya pagi saja, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang silih berganti, ya, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui maslahat yang dibutuhkan oleh manusia. Coba kalau enggak ada siang dan malam, tidak mengetahui, ya, berapa lama waktu yang telah berlalu. Ketika seorang menyewa rumah misalnya, ngekos, ya, gak bisa dia mengatakan saya mau ngekos di sini 1 tahun lamanya. 1 tahun itu apa? Gak dikenal. Kenapa? Karena tidak ada pergantian siang dan malam. Ya. Akan bingung mereka menentukan bagaimana caranya menetapkan tenggat waktu dalam permasalahan sewa menyewa ini. Atau ketika seorang meminjam uang, saya mau pinjam uang, kapan membalikannya? 1 bulan lagi. Tidak diketahui 1 bulan itu apa. Apa itu 1 bulan? Ketika tidak ada pergantian siang dan malam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya siang dan malam, kemudian dipergantikan antara siang dan malam tersebut supaya diketahui perkara-perkara yang seperti ini. Tenggat waktu dari muamalah jual beli, simpan pinjam, ya, sewa menyewa, ya, dan juga dalam perkara ibadah supaya mengetahui kapan puasa Ramadan, kapan pula ibadah haji dilakukan, kapan puasa Asyura, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang ditetapkan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan ayat yang lainnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Katakanlah, tidakkah kalian melihat apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian malam yang kemudian terjadi terus-menerus selamanya, ya, sampai hari kiamat. Coba kalian bayangkan, artinya seperti itu kira-kira, ya, maknanya, coba kalian bayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu terjadi selamanya sampai hari kiamat, man ilahun ghairullah ya'tikum bidya, siapa sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan malam terus, siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala dapat melanggarnya dan dapat menentangnya. Maka intinya seharusnya seorang itu bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah mempergantikan antara malam dan siang. Ya. Afala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Kemudian dilanjutkan pada ayat yang selanjutnya, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Katakan pula, tidakkah kalian melihat apabila Allah menjadikan atas kalian itu siang yang terjadi terus menerus sampai hari kiamat, siapa kesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan waktu malam yang kalian bisa merasa tenang pada waktu malam tersebut? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Yaitu ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari supaya manusia bisa bekerja, ya, tanpa perlu adanya penerangan, dikarenakan memang sudah cukup penerangan dari sinar matahari. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan malam hari supaya cahaya atau apa, supaya hawa menjadi sejuk dan orang-orang bisa beristirahat setelah beraktivitas sepanjang hari, sepanjang siang. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada yang bisa menentangnya. Maka ini adalah nikmat yang seharusnya kita syukuri, dan kita yakini adalah satu tanda kepuasan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Alimun Hakim, Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya. Maka kemudian Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala mengajak bicara orang-orang yang menentang ketetapan ini, menjadikan malam justru sebagai tempat untuk berkegiatan pada bulan Ramadan, ya, dan menjadikan siang sebagai tempat untuk beristirahat. Ya. Apakah mereka tidak melihat kepada ayat-ayat yang disebutkan tadi, ya, yang disebutkan bahwasanya Allah menetapkan malam sebagai tempat untuk beristirahat, untuk tenang padanya, ya, kemudian menciptakan siang untuk supaya manusia bisa mencari karunia dari Allah, bekerja. Ya. Ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau saja seandainya kaum muslimin mau menerapkannya, ya, mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan tersebut pada kehidupannya, maka tentu saja mereka akan menjadi mulia. Kepala-kepala mereka akan tegak, akan mendapatkan kebanggaan pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada masyarakat mereka, pada umat mereka, ya, ketika mau melakukan yang seperti ini. Ya. Dan yang sangat disayangkan, perilaku yang seperti ini, pola hidup yang seperti ini, justru diterapkan oleh selain kaum muslimin, mereka yang menerapkannya, mereka yang mengetahui manfaatnya, mereka yang mengetahui faedahnya, ya, mereka yang mengetahui bahwa pola hidup inilah yang kemudian membawa kemanfaatan yang besar, maka mereka yang menerapkannya. Sedangkan kaum muslimin meninggalkannya, banyak yang bergadang untuk perkara-perkara yang tidak jelas, tidak bermanfaat, bahkan bermadharat, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang seperti ini tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ya, kana yakruhuna an-nauma qablaha, ya, wal haditsa ba'daha. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membenci tidur sebelum waktu isya dan membenci pula berbincang-bincang setelah waktu isya. Ya. Artinya setelah waktu isya seharusnya apa yang dilakukan? Beristirahat. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang sesuai dengan ketetapan Allah bahwasanya malam adalah tempat untuk beristirahat. Ya. Namun kaum muslimin banyak yang melanggarnya. Ya. Banyak yang pada waktu malam membincang obrol ke sana kemari sampai pertengahan malam atau bahkan melewati pertengahan malam atau bahkan sampai mendekati waktu subuh, kemudian mendekati waktu subuh baru tidur. Ya, setelah mereka makan sebelumnya, makan jam 3 belum pas waktu sahur, makan jam 3 kemudian tidur, kemudian tidak sholat subuh. Ya, ya bagus kalau masih sholat subuh ketika bangunnya, namun ini ya tidak sholat subuh sama sekali, waliyadzubillah, meninggalkan jamaah dan justru bahkan meninggalkan sholat subuh secara keseluruhan, tidak mengerjakannya sama sekali, walaupun sendirian di rumah, walaupun terlambat, ya, tidak mengerjakannya sama sekali. Maka ini kondisi dirahimani wa rahimakumullah, perilaku yang seperti ini justru diterapkan, ya, itu petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, justru diterapkan oleh orang-orang kafir, ya. Bukan mereka mau mencari pahala, bukan, tapi mengetahui kemanfaatannya, mengetahui bahwa ini sesuai dengan kemaslahatan duniawi mereka, ya. Oleh karena itu di sebagian negara kita bakal sulit melihat orang-orang berkeliaran di tengah-tengah kota atau di pasar, pusat-pusat perbelanjaan setelah jam 9 malam. Sepi. Ya. Itu keadaan di negeri-negeri kafir. Ya. Menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Islam. Ya. Untuk kepentingan dunia mereka. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidur. Bersegera untuk tidur supaya pada keesokan harinya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka, amanah-amanah mereka dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak mengantuk, ya. Tidak kemudian lemas karena kurang tidur, tidak kemudian juga dengan mengerjakan pekerjaan dengan kepala pusing, ya. Karena kurang tidur, tapi dikerjakan dengan penuh semangat, ya. Dengan cukup tenaga karena telah beristirahat pada malam harinya, maka pekerjaannya beres dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang kafir, ya, sangat disayangkan, ya, justru menempati tempatnya kaum muslimin dari sisi mereka lah yang memimpin dunia ini, ya, dari sisi teknologinya, inovasinya, ya, mereka di depan kaum muslimin, ekonominya lebih maju. Itulah dikarenakan mereka banyak menerapkan perkara-perkara yang sebetulnya disyariatkan bagi kaum muslimin, ya. Adapun mereka melihat bahwasanya itulah perkara yang bermanfaat untuk keduniawian mereka, sehingga mereka menerapkannya bukan karena melihat kepada ayat Al-Qur'an, bukan berarti karena mereka melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka berpikir mencari bagaimana pola hidup yang baik, bagaimana pola hidup yang tepat, ya, yang bisa menjadikan mereka sebagai orang yang kinerjanya bagus, ya, dan memang betul-betul optimal dalam bekerja, maka mereka mendapatkan bahwa inilah pola hidup yang terbaik, ya, maka mereka menerapkannya. Oleh karena itu, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita sebagai umat Islam betul-betul berpegang dengan petunjuk syariat Islam ini, ya. Kita hendaknya membuang jauh-jauh rasa malas dari diri kita, membuang jauh-jauh perasaan cenderung ingin bersantai-santai, ya. Hendaknya kita betul-betul berusaha keras untuk menggapai perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri-diri kita, dan hendaknya kita mencontoh umat-umat atau kaum yang terdahulu dari generasi awal kaum muslimin, generasi awal umat Islam, para salaf kita, ya. Yang apabila kita menerapkan yang seperti ini, tentu saja kita akan menjadi contoh pula yang akan dilihat dan dipanuti, diikuti, ya, dan kemudian dijadikan permisalan, lihat bulan, ya, pola hidupnya baik, ya, dan kerjanya pun bagus. Terutama ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada bulan yang berbarokah ini, bulan kesabaran, bulan untuk berpuasa, bulan untuk memberi makanan, bulan untuk membaca Al-Quran, bulan untuk berdoa, bulan ampunan, bulan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembebasan dari api neraka, hendaknya kita melepaskan diri dari kebiasaan buruk ini, kebiasaan yang bermadharat ini, begadang pada malam hari, yaitu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Adapun untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu kebaikan, ya. Memanfaatkan waktu malam, ya, di mana waktu malam adalah waktu yang tenang, untuk perkara-perkara kebaikan, untuk perkara-perkara ibadah, ini adalah, ya, perkara yang bermanfaat, ya, akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini tidak tercela. Ya. Adapun yang dicela apa? Orang-orang yang memanfaatkan waktu malam untuk beraktivitas dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dalam perkara-perkara dunia, ya. Yang seharusnya mereka kalau mau melakukan perkara-perkara dunia tersebut, lakukanlah. Tapi pada waktu yang tepat, pada waktunya itu apa? Waktu siang. Ya. Pada waktu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi mereka untuk mereka beraktivitas padanya pada waktu siang. Maka ini ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah taala. Kemudian poin yang ketiga ditujukan kepada, ya, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam hal waktu imsak, ya. Dalam keadaan mereka terkadang, ya, imsaknya sebelum waktu yang ditetapkan. Artinya apa? Puasanya sebelum waktu yang ditetapkan. Sebelum subuh sudah berpuasa, sudah imsak. Jadi ini harus dicamkan dalam hati kita. Ya, yang namanya imsak itulah puasa. Puasa itulah imsak. Kapan waktu puasa dimulai? Ketika waktu subuh. Ya. Kalau ada orang yang imsaknya sebelum waktu subuh, berarti dia berpuasa sebelum waktu subuh, menyelisihi ketentuan syariat. Ya. Imsak sama dengan puasa, puasa sama dengan imsak. Ya. Maka ini yang seharusnya diperhatikan. Ya, pada saat akhir malam, pada waktu sahur tersebut hendaknya dipakai untuk makan sahur, bukan untuk imsak. Ya, sampai mendekati azan pun seharusnya masih ya, bisa digunakan untuk makan sahur. Ya, dan justru pada waktu-waktu tersebutlah ya, seorang bisa mendapatkan sahur yang berbarokah, sahur yang berbarokah. Mereka ini fitrahimani warahmatullah. Sebagian yang lainnya ya, dari kalangan kaum muslimin melampaui batas justru. Ya. Bermudah-mudahan kemudian melampaui batas. Kalau yang pertama ya, terlalu berhati-hati sehingga apa? Sehingga imsaknya sebelum waktu yang ditetapkan, sebelum waktu subuh. Yang lainnya bermudah-mudahan. Makan, minum, sampai waktu azan pun sudah tidak apa-apa, masih boleh makan dan minum. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini justru apa? Menjadikan puasanya diragukan, betul sah ataukah tidak mendapatkan pahala ataukah tidak. Ya. Oleh karena itu yang wajib apa? Hendaknya bersikap pertengahan, betul-betul berhati-hati. Ya. Memperhatikan dengan rinci kapan waktu subuh dan itulah waktu imsak sehingga dia berhenti ketika waktu imsak tersebut, berhenti dari makan dan berhenti dari minum. Ya. Jangan sampai bermudah-mudahan sehingga kemudian melewati waktu yang ditetapkan. Jangan sampai juga terlalu berhati-hati sehingga berpuasa melakukan imsak sebelum waktu yang ditetapkan. Hendaknya bersikap pertengahan dan inilah yang terpuji. Nah, mutaikhoni fi rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan mengenai amalan sahur, kita akan beranjak kepada pembahasan yang setelahnya yang merupakan pasangan daripada sahur, yaitu amalan iftar. Di mana amalan iftar ini yang disyariatkan adalah yang dinamakan dengan ta'jil. Apa itu ta'jil? Ta'jil itu bukan berarti makanan yang diperuntukkan untuk berbuka, bukan. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan ta'jil adalah menyegerakan, ya, menyegerakan untuk berbuka, menyegerakan iftar. Maka inilah yang dinamakan ta'jilul iftar. Qul fi rahimani wa rahimakumullah. Untuk permasalahan menyegerakan berbuka atau ta'jil iftar ini, ada suatu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra." Akan senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Akhwan fil din rahimani wa rahimakum. Coba perhatikan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis mengenai apa? Bersegera menyegerakan untuk berbuka. Dan beliau inilah juga yang meriwayatkan hadis mengisahkan bagaimana beliau berpuasa atau melakukan sahur bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian langsung mereka apa? Berangkat dan atau beliau yaitu Rasulullah SAW bangkit kemudian melakukan sholat subuh, ya. Yang menunjukkan bahwasanya ibadah sahur atau amalan sahur itu hendaknya diakhirkan. Ya. Sahabat sama yang meriwayatkan tentang disegerakannya berbuka dan diakhirkannya sahur, sahabatnya sama. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah termasuk seorang sahabat yang ya, selalu memperhatikan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dan memang beginilah keadaannya para sahabat ya, memperhatikan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau, dan juga bagaimana akhlak beliau, muamalah dengan ya, istri-istri beliau, dan juga muamalah dengan sahabat-sahabatnya. Dan dalam perkara-perkara yang lainnya, mereka berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peri kehidupan, setiap sisi-sisi yang penting untuk diikuti dari beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam permasalahan ibadah. Ya. Ya, karena kan ibadah tidak diterima kecuali apabila mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah, ada suatu tambahan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan yang selain mereka, tambahan lafaz li'anna al-yahuda wa an-nasara yu'akhirun, dikarenakan Yahudi dan Nasrani, umat Yahudi dan umat Nasrani, mereka mengakhirkan apa? Mengakhirkan berbuka. Kalau mengakhirkan sahur, bagus ya, disyariatkan. Ini yang mereka akhirkan apa? Mengakhirkan berbuka. Ini kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun yang disyariatkan bagi umat Islam untuk menyelisihi mereka, yaitu disegerakannya berbuka. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang membimbingkan umat ini untuk menyelisihi umat-umat sebelum kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Banyak perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkannya dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Dalam perkara berbuka ini, atau dalam perkara ya, memanjangkan jenggot dan memotong kumis ya, itu pun untuk menyelisihi mereka ahlul kitab yang mereka justru apa? Memanjangkan kumis dan memotong jenggot ya. Dan dalam perkara-perkara yang lainnya, ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu adalah suatu kaum yang mulia ya, yang tidak sepantasnya bagi mereka untuk mengikuti petunjuk-petunjuk atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ya, orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah termasuk bagian dari kaum tersebut. Ya. Dan beliau telah menerapkannya dalam berbagai macam permasalahan. Ya, maka ini menunjukkan bagi kita, hendaknya kita jangan sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaannya orang-orang kafir dalam permasalahan apapun. Kalau memang itu adalah kekhususan mereka, ya, hindari ya, kita adalah suatu kaum mulia ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat yang terbaik. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka ya, yang memang merupakan kekhususan mereka. Jangan sampai kita menjadi umat yang justru ya, mengikuti mereka secara yaitu dari seluruh perkara yang mereka lakukan ya. Makannya, minumnya, gaya hidupnya, dan kemudian juga potongan rambutnya, pakaiannya, dan yang lain sebagainya ya. Ini justru menjadikan kaum muslimin sebagai kaum yang ya, terhinakan, menanggalkan pakaian kemuliaan mereka ya, ketika mengikuti ya, membefek kepada orang-orang kafir. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada suatu hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fa shoma hatta amsa. Maka beliau melakukan puasa sampai pada waktu sore hari. Fa qala li rajulin. Maka beliau mengatakan kepada seorang pria, inzil fajdah lana atau inzil fajdah li, turunlah dan tolong siapkan makanan untukku. Qala law intadharta hatta tumsi. Maka orang tadi berkata, bagaimana kalau engkau menunggu saja sampai betul-betul malam, sampai betul-betul yakin sudah masuk waktunya untuk berbuka. Ya. Maka Rasulullah SAW kembali lagi menegaskan, inzil fajidah li, turunlah, yaitu dari kendaraanmu, turunlah dan siapkan makanan untukku. Idza ra'aita al-laila qad aqbala min hauna faqad aftara as-sha'im. Apabila engkau telah melihat malam sudah datang dari arah sini, yaitu dari arah mana? Dari arah timur sudah mulai muncul kegelapan malam, faqad aftara as-sha'im. Maka sudah berbukalah orang yang berpuasa, sudah masuknya waktu berbuka, jangan ditunda lagi. Jangan ditunggu sampai betul-betul yakin, oh iya sudah malam ini, sudah banyak bintang, sudah betul-betul gelap. Tidak. Ya. Cukup ketika seorang meyakini, oh sudah masuk waktu malam, sudah masuk waktu maghrib ini. Ya, walaupun masih ada cahaya dari arah barat, walaupun langit masih berwarna merah, ya, tapi kalau sudah tenggelam matahari dan sudah mulai muncul kegelapan malam di arah timur, sudah, ini waktunya untuk berbuka. Tidak boleh untuk ragu lagi. Ya. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, ahadithu ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur sihahun mutawatirah. Hadis-hadis mengenai disegerakannya berbuka dan diakhirkannya berpuasa, ini adalah hadis-hadis yang sahih semuanya dan mutawatir, datang dari jalan yang begitu banyak. Ya. Sangat banyak hadis yang menunjukkan disyariatkannya dua perkara ini, ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur, disegerakannya berbuka dan diakhirkannya berpuasa. Jangan sampai dan tidak bisa bagi seorang untuk mengatakan dada itu disyariatkannya menyegerakan berbuka, tidak apa-apa diakhirkan dulu sampai betul-betul yakin. Tidak bisa. Karena apa? Karena menyangkut hadis-hadis yang sangat banyak dan sahih. Hadis-hadis yang sahih dan sangat banyak. Demikian pula tidak boleh, tidak bisa seorang mengatakan ya tidak ada itu disyariatkannya mengakhirkan sahur. Ya. Harus insaf. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian mereka mengatakan harus imsak 10 menit. Itu tidak ada dalilnya. Dan justru mereka menentang hadis-hadis yang begitu banyaknya. Ya. Dan semuanya sahih. Dan banyak di antara hadis-hadis tersebut yang sahih. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan adalah mengakhirkan sahur. Dan diriwayatkan oleh Abdul Razak dan yang selainnya dengan sanad yang sahih dari seorang ulama bernama Amr ibn Maimun al-Audi. Ya. Baik, dan ini sepertinya adalah salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, kunna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abqa'ahum sahuran. Ya. Dahulu kami, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling tercepat iftarnya, ya, paling disegerakan dan paling lambat sahurnya, itu apa? Paling diakhirkan. Ya. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang mengatakan dirinya salafi, apa arti salafi? Mengikuti salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Bagaimana para sahabat? Ini diceritakan, dikisahkan bagaimana para sahabat, ya. Keadaan mereka itu apa? Mereka adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan paling mengakhirkan sahur. Ini petunjuk mereka. Ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa penukilan menyangkut perkara ini, amalan iftar dan menyegerakan iftar. InsyaAllah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.